lebih tahu siapa yang bertakwa. Sangat erat kaitannya tazkiyatun nufus dengan takwa Allah. Maka tidak berlebihan dan tidak salah ketika dikatakan takwa Allah hiya tazkiyatun nufus shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Tidak salah kalau dikatakan yang namanya takwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah takwa kepada Allah sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Di antara doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW ialah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ini ketakwaannya, sucikanlah dia dengan takwa tadi. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Engkau ya Allah walinya dan maulanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid ibn Arqam. Qanatina azakumullah. Bila ini yang dimaksudkan dengan tak dengan tazkiyatun nufus, lalu kemudian kita menelaah Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mendapati bahwasanya tazkiyatun nufus itu bukanlah semata-mata misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tetapi tazkiyatun nufus itu merupakan misi dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi salatu wassalam. Da'watul anbiya wal mursalin, dakwah nabi dan rasul itu semuanya tertuju, terpusat pada tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kita lihat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dakwah beliau dalam banyak surat. Di antaranya yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105 sampai 110. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kadzabat qaum ruhinil mursalin id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ati'un. Diulang 3 kali kalimat takwa di sini. Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Kadzabat qaum Nuhin al mursalin, kaum Nabi Nuh telah mendustakan semua rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh itu hanya mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Nuh saja. Tapi kalau dikatakan mendustakan semua rasul, itu menunjukkan kalau ada seseorang yang tidak beriman dengan satu nabi saja, maka dikatakan telah tidak beriman kepada semua nabi. Kalau dia mengkufuri satu nabi saja, berarti dia telah mengkufuri semua nabi. Barakallahu. Ingatlah ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, ala tattaqun, wahai kaumku, kenapa engkau enggak bertakwa? Takwa. Sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya untuk kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Hendaklah kalian wahai kaumku bertakwa kepada Allah dan taati aku. Takwa lagi. Aku tidak memohon kepada engkau balasan. Sesungguhnya balasanku hanyalah atas Allah Rabbul Alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah. Takwa, takwa, takwa. 3 kali beliau mengulang-ulang kata-kata ini, yang menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya adalah dakwah menyeru mereka bertakwa kepada Allah. Sementara takwa adalah tazkiyatun nufus. Maka menunjukkan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya adalah dakwah menyeru mereka untuk mensucikan jiwa mereka dengan takwa Allah. Begitu pula kalau anda membaca ayat yang setelahnya lagi, masih di Asy-Syu'ara, tentang Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, juga demikian dengan bahasa yang kurang lebih. Allah memberitakan dalam firman-Nya ini di Asy-Syu'ara ayat yang ke-123 dan setelahnya, kadzabat 'adun lil mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Dua kali. Wa ma as'alukum 'alayhi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amatakum bima ta'lamun ila akhiril ayat. Empat kali bahkan diulang-ulang kata-kata fattaqullah ittaqullah ittaqullah, menyampaikan kepada kaumnya tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud, juga Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, masih di Asy-Syu'ara ayat yang ke-141 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kadzabat Tsamud bil mursalin id qala lahum akhuhum Shalih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alayhi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin atatrukuna ma hauna aminin fi jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha 'azim wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un. Sampai akhir ayat tiga kali. Juga Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, juga Nabi Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam, juga Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di Asy-Syu'ara tadi Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka semua kalimat-kalimat yang sama yang mereka sampaikan kepada kaumnya, mengajak semua kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka dengan takwa Allah. Begitu pula terkait dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang Nabi Allah Isa, disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala memberitakan, walamma jaa Isa bil bayyinati qala qarjitukum bil hikmah ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Ketika menceritakan tentang Allah Isa alaihi salam, tentang dakwah mereka kepada kaumnya, di akhir ayat Allah mengatakan tentang dakwah Nabi Allah Isa, فاتقوا الله وأطيعون, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku. Juga di Ali Imran ayat yang ke-50, Allah Subhanahu memberitakan tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa jitukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Di akhir yang kata-kata fattaqullaha wa ati'un, bertakwa kepada Allah dan taatilah. Ini cukup bagi kita semua, bagi kita yang menafitin azzaikumullah, menggambarkan bagaimana gambaran dakwah para anbiya wal mursalin. Ternyata mereka semuanya dari mulai Rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, semua mendakwakan dengan dakwah yang sama, menyerukan dengan seruan yang sama, mengajak kaumnya bertakwa kepada Allah. Taqwallah ialah tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di ayat yang lain secara global tentang misi seluruh para anbiya wal mursalin di An-Nisa ayat yang ke-131, Allah menegaskan, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang beri kitab di kalangan kalian sebelum kalian, dan juga kepada kalian semua wahai kaum muslimin, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya, semua umat, semua kaum diberi wasiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan takwa kepada Allah, baik ahli kitabnya ataupun kaum musliminnya. Seluruh para anbiya wal mursalin juga menyerukan para kaumnya seruan yang sama, mengajak kaumnya untuk mensucikan jiwa dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya khanamitina azabumullah, ini kita sampaikan sebagai mukadimah di awal untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan tazkiyatun nufus. Kedudukan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa pada dakwah para anbiya wal mursalin, terkhusus pada dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ternyata menduduki posisi yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat besar, rukun dari rukun-rukun dakwah para anbiya wal mursalin. Maka tidak boleh disepelekan masalah yang satu ini, mensucikan jiwa. Hanabatina azakumullah, bila telah kita fahami penjelasan di atas yang menunjukkan kepada kita betapa besar kedudukan tazkiyatun nufus, maka kita harus lebih mengetahui dan lebih mendalami makna tazkiyatun nufus yang itu merupakan rukun dakwah para anbiya wal mursalin, supaya kita tidak salah dalam memahami pengertian tazkiyatun nufus. Kalimat tazkiyatun nufus itu diambil dari kata-kata tazkiyah. Tazkiyah itu berasal dari kata-kata zakah. Zakah yuzaki tazkiyatan. Secara bahasa itu mengandung makna annama, berkembang. Waziyadah fi shalah, semakin bertambah bagusnya. Wa kamalu syai, dan sesuatu yang sempurna. Ini pengertian secara bahasa. Adapun yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nufus secara syarak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan awal surat Fussilat, dinukil ini oleh Al-Syeikh Al-Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul dalam risalah beliau Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatin nufus. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan yang namanya tazkiyatun nufus adalah taharatun nafsi minal akhlakir radhilah, membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah, mensucikan jiwa dari akhlak yang rendah, yang hina. Beliau mengatakan setelah itu, wa min ahammi dzalik taharatun nafsi min asyirki wa min albid'i wal ma'asi, dan yang paling penting ialah mensucikan jiwa dari kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah ta'ala, sangat gamblang, sangat jelas pengertian tazkiyatun nufus yang beliau sebutkan. Khulasanya pun juga sangat jelas. Yang namanya tazkiyatun nufus adalah pensucian jiwa, meliputi mensucikan jiwa dari kesyirikan dengan tauhid, mensucikan jiwa dengan tauhid dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mensucikan jiwa dengan sunnah dari segala bentuk kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Yang ketiga, mensucikan jiwa dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Empat, mensucikan jiwa dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, dari akhlak-akhlak yang tercela, yang rendah. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kotoran jiwa itu empat: syirik, bid'ah, maksiat, akhlak yang rendah. Kalau kepingin jiwa Anda suci, kepingin hati Anda bersih, maka sucikan dan bersihkan dari empat kotorannya ini: syirik, bid'ah, maksiat, akhlak yang tercela. Pensuciannya dengan lawan daripada itu semua. Lawannya syirik adalah tauhid, lawannya bid'ah adalah sunnah, lawannya maksiat adalah tha'ah, lawannya akhlak yang tercela adalah akhlak yang mulia. Ini yang namanya tazkiyatun nufus. Kalau mau disimpulkan, yang namanya tazkiyatun nufus ialah taharatun nafsi min amradiha, taharatun nafsi min amradiha, wa hiya naw'ani syubhatun wa syahawat. Yang namanya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa dari penyakit-penyakitnya, dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Sementara penyakit jiwa dan penyakit hati itu ada dua macam, yaitu penyakit syubhat, penyakit syahwat. Penyakit syubhat meliputi kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, syubhat. Syahwat meliputi kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang berkaitan dengan tahta, harta, wanita, juga terkait dengan akhlak yang tercela. Ini semuanya syahwat. Barakallahu fikum. Maka tazkiyatun nufus mensucikan jiwa dari itu semuanya. Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazumul hafizahullah menjelaskan dalam risalah beliau ini, Tadabbur Al-Qur'an wa atharuhu fi tazkiyatin nufus, di halaman yang ke-32 beliau menyatakan, al-maqsud anna ma'na tazkiyatin nufus, al-maqsudu anna ma'na tazkiyatin nafsi huwa tathhiruha min adran syirki wal kufri wa haubil ma'siyati wa dhambi. Maksudnya adalah bahwasanya makna tazkiyatun nufus, makna pembersihan jiwa, ialah mensucikan jiwa dari kotoran syirik dan kufur, dan dari jeleknya kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Wadah. Inilah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nufus. Ini merupakan inti dakwahnya para anbiya wal mursalin. Menyeru tauhid, memberantas syirik, itu merupakan inti dakwah para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah menyatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan supaya kalian wahai kaumku beribadah hanya kepada Allah semata dan jauhilah tauhid-tauhid itu. Mendakwakan tauhid anti syirik itu merupakan dakwah seluruh nabi, seluruh rasul. Barakallahu fikum. Hadam. Terkait dengan bab makarimul akhlak juga demikian. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun juga menegaskan dalam sabdanya di dalam surat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan innama bu'ithtu liutammi masalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, wa huwa sahihun bi syawahidihi, dan dia sahih bi ghairihi, dikarenakan penguat-penguatnya. Wadih. Dan itulah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nufus. Maka tazkiyatun nufus itu tidak dimaknakan dengan tasawuf, gerakan tasawuf. Tazkiyatun nufus itu tidak dimaknakan dengan pengosongan jiwa, meditasi, semedi, mengosongkan jiwa, itu bukan namanya tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Tazkiyatun nufus itu bukan dengan cara mutih, mutih ya, entah dengan kalimat poso mutih atau dengan bahasa amal mutih, bukan itu yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus bukan kemudian menunjukkan kerendahan, dzullah wal hawan, dengan kerendahan, dengan kehinaan. Bukan itu yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus apa yang telah dijelaskan tadi, yang inti semua itu ialah al-iman wa taqwa, iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tazkiyatun nufus ialah pengkajian ilmu akidah. Termasuk tazkiyatun nufus pengkajian tauhid, pemantapan tauhid. Itu tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kamu, akidah kamu dengan tauhid. Termasuk tazkiyatun nufus ketika anda tamassuk fi sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ketika anda mengamalkan sunnah, ketika anda mendakwakan sunnah, ketika anda menghidupkan sunnah, tazkiyatun nufus. Dan jelas lagi, gamblang lagi, Termasuk tazkiyatun nufus ialah peningkatan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal saleh, memperbanyak amal ketaatan, ketaatan kepada Allah. Tazkiyatun nufus. Dan juga termasuk tazkiyatun nufus barakallahu fikum, perbaikan akhlak. Akhlak yang mulia, etika-etika yang luhur, adab-adab yang islami, itu semuanya tazkiyatun nufus. Dan juga perlu dipahami barakallahu fikum, gerakan memberantas syirik itu merupakan tazkiyatun nufus. Inti tazkiyatun nufus, karena syirik dan kufur itu merupakan penyakit hati yang paling kronis. Begitu pula barakallahu fikum, gerakan memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, tazkiyatun nufus, itu merupakan pembersihan jiwa. Dikarenakan bid'ah itu merupakan penyakit kedua yang kronis yang bisa menjangkiti akidah seorang muslim, merusak hati seorang muslim. Begitu pula gerakan-gerakan memberantas kemaksiatan-kemaksiatan, memberantas berbagai macam dosa-dosa dan kemungkaran, tazkiyatun nufus. Begitu pula gerakan-gerakan untuk memberantas akhlak yang tercela, tazkiyatun nufus. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, tazkiyatun nufus. Prinsip al-wala' wal-fara', tazkiyatun nufus. Da'wah ila Allah, tazkiyatun nufus. Semua adalah tazkiyatun nufus. Semua kembali kepada upaya pensucian jiwa. Ada yang namanya tarbiyahnya, mengasih asupan-asupan gizi untuk hati kita dengan tauhid, dengan sunnah, dengan amal ketaatan kepada Allah, dengan akhlakul karimah. Ada upaya untuk menyingkirkan penyakit-penyakit hati yang membuat hati berpenyakit, yang membuat hati sakit, yang membuat hati mati, kesyirikan, kekufuran, bid'ah, maksiat, akhlak yang tercela. Itulah yang namanya tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadihun insyaallah ta'ala. Ini semua harus dijelaskan karena fitna azzaakumullah, dikarenakan tazkiyatun nufus kemudian diidentikan dengan sesuatu yang bertentangan dengan ketegasan. Ketegasan. Tazkiyatun nufus itu digambarkan sesuatu yang alus-alus, yang lembut-lembut, yang loyo-loyo, yang rendah-rendah, yang dp-dp gitu ya. Hah? Bayangannya hanya itu tazkiyatun nufus. Ketika muncul sikap ketegasan, muncul sikap keteguhan, wah ini bikin kaku hati, ini bikin keras hati, ini bikin ini, bikin ini, bikin ini, bertentangan dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Isinya cuma anti syirik, isinya cuma anti bid'ah dan segala macamnya, kaku hatinya. Loh, kok berani Anda mengatakan demikian? Padahal tazkiyatun nufus tadi dimaknakan sedemikian luas oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Juga dijabarkan lebih luas lagi oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahathan min Masayidi Syaitan, terkait dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nama ya ikhwan, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar, Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, suatu pembahasan penting sekali lagi untuk menunjukkan prinsip di atas. Beliau menyebutkan sebuah pembahasan, bima tahsulu tazkiyatun nafs, dengan apa tazkiyatun nufus akan tercapai, dengan apa akan tercapai. Beliau mengatakan, saya bacakan dengan lafadznya dari beliau. Beliau mengatakan, wa tahsulu hadhihi tazkiyah bi ma'rifatillah wa ma'rifati amrihi wa nahyi wa hamlin nafsi ala ta'atillahi wa ma'rifatih wa ta'zim syar'ihi wal 'amal shalih. Tazkiyah ini, pensucian dan pembersihan jiwa ini akan tercapai dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ma'rifatu amrihi wa nahyi, mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Juga tercapai dengan hamlun nafsi ala ta'atillahi wa ma'rifatih, membawa jiwa ini, mendorong jiwa ini untuk mentaati Allah, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimi syar'ih, juga tercapai dengan mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amali soleh, juga tercapai dengan amal soleh. Masya Allah. Ini semuanya rangkaiannya kembali kepada pembahasan sebelumnya. Belum ada yang selain. Fasabilu tazkiyah huwa ma yaqumu alaihi din. Maka sabil, jalan tazkiyah, jalan untuk mensucikan jiwa, ialah prinsip agama itu sendiri. Wa huma aslani, yaitu dua prinsip pokok pada agama ini. Yang pertama kata beliau, alla na'budu illallah, kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua, wa alla na'budallaha illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan. Dua ini, pertama itu merupakan konsekuensi la ilaha illallah, sementara yang kedua konsekuensi Muhammadur Rasulullah. Itu sabilu tazkiyah, jalan menuju tazkiyatun nufus, pondasi asas tazkiyatun nufus, supaya jiwa kamu bersih, jiwa kamu suci, hati kamu bersih, hati kamu suci. Harus bertauhid kepada Allah, harus mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam, ikhlas dan mutaba'ah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata dan mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam dalam perkara ibadah. Kemudian melahirkan tadi ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal syariatnya, perintah dan larangannya, mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mentaati Allah, mengagungkan syariatnya, beramal saleh. Itu semuanya pengembangan-pengembangan daripada pondasi tadi. Beliau mengatakan selain, wa yuwaddihu dzalik, dan yang menjelaskan hal di atas adalah anna tazkiyata taharatun nafsi min darani syirki wal ilhad wa haubil ma'siyah wa dzalika tariqul falah wa qad aflaha al mu'minun wa qad aflaha man tazakka wa qad aflaha man zakkaha. Yang menjelaskan hal itu adalah bahwasanya tazkiyah adalah taharatun nafs, mensucikan jiwa dari kotoran syirik, dari kotoran penyimpangan, dari kubangan maksiat. Itulah tariqul falah, itulah jalan keberuntungan. Waqad aflahal mu'minun, Allah mengatakan telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang membuat jiwanya suci. Wa tariqul falah innama huwa bitaqwallahi 'azza wa jalla, dan jalan keberuntungan adalah dengan takwa kepada Allah 'azza wa jalla. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dia, dan Allah akan agungkan, akan besarkan pahala untuknya. Luar biasa. Ini adalah prinsip-prinsip mendasar terkait dengan bab tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu asasnya, rukunnya ikhlas dan mutaba'ah. Sebagaimana agama-agama yang lain, sebagaimana bimbingan agama yang lain, ikhlas dan mutaba'ah itu harus. Barakallahu fikum. Tazkiyatun nufus itu dengan 4 poin tadi. Dengan tauhid anti syirik, dengan sunnah anti bid'ah, dengan to'ah anti maksiat, dengan akhlakul karimah anti akhlak yang tercela. Barakallahu fikum. Itu merupakan rukun dakwah para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Ini kalau mau kita cermati apa yang disampaikan tadi oleh para ulama-una terkait dengan tazkiyatun nufus, itu merupakan inti agama. Khulasatu hadzal din, khulasahnya agama ini. Agama yaitu amrun wa nahyun, ada perintah, ada larangan. Perintahnya tauhid, sunnah, ta'ah, akhlakul karimah. Larangannya syirik, bid'ah, maksiat, akhlak yang tercela. Maka tazkiyatun nufus khulasahnya, ketika Anda hendak mensucikan jiwa, maka caranya dengan Anda mengamalkan agama Allah ini secara kafah, secara keseluruhan. Amalkan bimbingan-bimbingan agama ini secara keseluruhan, dengan dasar ilmu, dengan asas ikhlas karena Allah semata, dan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka akan tercapai insyaallah ta'ala yang namanya tazkiyatun nafs. Fahami baik-baik. Ini mukaddimah-mukaddimah penting yang berkaitan dengan masalah tazkiyatun nafs. Masyaallah. Gitu ya. Lanjut ya. Baru jam 11 kurang. Perasaan kok lama banget bicaranya ini. Allah musta. Baik ikhwan, bila kita memahami pengertian tazkiyatun nufus, poros intinya diterangkan di awal tadi adalah dengan takwa Allah azza wajal. Semua bimbingan-bimbingan agama itu menuju kepada tazkiyatun nufus. Maka ya khana fitina azzakumullah, begitu pula secara khusus tentang bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam selama bulan suci Ramadan, itu semuanya kembali kepada satu tujuan, yaitu tazkiyatun nufus. Dan secara khusus selama Ramadan, umat Islam itu digembleng untuk peningkatan tazkiyatun nufusnya, digembleng supaya jiwanya semakin bersih, semakin suci, gembleng dengan berbagai macam bimbingan-bimbingan yang mulia, yang semuanya menuju kepada satu tujuan, tazkiyatun nufus. Terkait dengan puasa, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita inti tujuan puasa itu sendiri disyariatkan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman terkait dengan masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum, teruskan, la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa kepada Allah. Apa tujuan siam? Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Takwa Allah. Takwa itulah yang dikatakan tazkiyatun nufus tadi. Kalau mau dibahasakan dengan pembahasan sekarang ini, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat sebelum kalian, pasti akan bersih jiwa Anda dengan puasa. Anda pasti akan mencapai tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dengan takwa Allah, dengan puasa. Dikarenakan puasa menghantarkan pelakunya kepada takwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sejenak berkelana menelusuri bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam seputar masalah puasa. Kira-kira apa saja bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya selama puasa, selain kewajiban puasa itu sendiri yang jelas-jelas tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya Allah, apa aja bimbingan dalam puasa? Satu. Lu kok diem aja? Satu. Sahur. Satu. Oh, niat dulu. Masya Allah. Urut apa? Gak usah urut. Tewefan. Yang pertama, an-niyah. Itu harus ada niat usian dalam puasa yang fardu. Di antaranya dalam Ramadan itu diwajibkan yang namanya tabiyyitu niyah, adanya niat di malam sebelumnya. Niat ini satu bagian daripada keikhlasan. Wa ikhlasun niyah merupakan salah satu dari pondasi tazkiyatun nufus. Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Niat. Niat itu sendiri sudah merupakan tazkiyatun nufus. Ibadah puasa kamu tidak boleh karena tradisi. Ibadah puasa bukan karena adat istiadat. Ibadah puasa bukan karena dalam rangka untuk menghilangkan obesitas, kegemukan, untuk melangsing untuk diet, dan semisalnya. Itu tidak ada pahalanya sama sekali. Ibadah puasa niatnya adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, iman dan waktu sabar, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasun niat, tazkiyatun nufus. Yang lainnya lagi, sahur. Gitu ya, sahur. Apa yang menunjukkan kalau sahur itu merupakan upaya tazkiyatun nufus? Sunnah. Masya Allah, Allah yafarifik. Sunnah. Sahur itu merupakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengamalkan sunnatul Rasul termasuk tazkiyatun nufus. Dan disebutkan dalam nas hadis barokah tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Barokah itu merupakan buah daripada tazkiyatun nufus. Makan sahurlah kalian, dikarenakan pada makan sahur ada keberkahannya. Yang berikutnya, makan sahur itu merupakan pembeda antara puasanya muslimin dan puasanya ahli kitab. Itu tazkiyatun nufus. Dengan sahur itu berarti Anda berpegang teguh dengan prinsip Islam bersih dari perangai-perangainya orang-orang ahli kitab. Rasul mengatakan dalam sabdanya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kami kaum muslimin dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Tazkiyatun nufus. Masya Allah. Apalagi banyak kalau antum mau sisi-sisi yang lain di antara hikmah apa namanya di antara sunnahnya sahur adalah takhirus sahur. Akhirnya apa? Takhirus sahur, mengakhirkan sahur hingga menjelang subuh. Itu di antara hikmahnya katanya para fuqaha ialah idraku man la yajidu sahar, untuk mendapati orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dipakai untuk sahur, sehingga dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah ketika itu dengan memberi dia makan sahur. Itu merupakan akhlakul karimah, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Mengambil sisi sosialnya itu merupakan akhlakul karimah, tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Banyak yang lain-lainnya. Sahur merupakan tazkiyatun nufus. Selain sahur, buka lo langsung buka puasa dulu kok buka sabar katanya kok urut. Di antara hikmah takhirus sahur, hikmah ditundanya sahur sampai menjelang fajar ialah dalam rangka untuk mendapati rakaatul fajr, dua rakaat qabla subuh. Dan dikatakan sama khairul dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Bisa mendapati salatus subhi jama'atan, subuh secara berjamaah, gak kebablasan. Nah, kalau sahurnya malam-malam jam 3:30, 3, jam 2 sahur, bar sahur ngapa? Pas sahur leyeh-leyeh. Karena leyeh-leyeh akhirnya apa? Ketiduran. Umumnya kebablasan. Apa yang hilang? Tidak dapat yang namanya qobliyah subuh, tidak dapat subuh secara berjamaah, bahkan kesiangan subuhnya. Ini bukan tazkiyatun nufus, ngerusak jiwa. Nah gitu ya. Maka di antara bimbingan Islam tadi itu merupakan upaya pensucian jiwa, peningkatan amal soleh kepada Allah di bulan suci Ramadan. Apalagi yang dibimbingkan setelah itu, ya kawan? Ya Allah, lo maksud nggak ngerti? Apa saja amal-amal yang dianjurkan Rasul selama Ramadan selain puasa tadi? Ayuhannas, itu puasa jadinya. Pengertian puasa meninggalkan makan dan minum dan mengumpuli istri dari mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu maknai puasa. Bimbingannya apa? Aja ngremeng toh ae. Bimbingannya apa selama Ramadan itu? Banyak ibadah. Itulah secara umum langsung poin-poinnya, niat, sahur, gitu loh. Tadi kan sudah dirinci. Teruskan lagi. Mas. Meninggalkan maksiat. Apa tadi lu? Apa tadi ya, Pak? Rasul mengatakan dalam hadisnya, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyata'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, dosa, perbuatan-perbuatan dusta, dosa, Allah enggak butuh dengan puasanya. Maksudnya apa? diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, membersihkan diri dari kemaksiatan. Tazkiyatun nufus, insyaallah umum itu, khusus tarkul maksiat, tapi umum, poin-poinnya belum disebutkan, tapi labas. Ya Allah ya khusus. Yeay. Ah, yang belakang, yang belakang. Apa? Iya, diperintahkan untuk memperbanyak infak dan sedekah. Di antara infak dan sedekah ngasih orang makan sahur. Di antara bentuk sedekahnya memberi orang buka puasa. Dan juga sedekah secara umum. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitakan dalam Sahih Muslim, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwab an-nas." Nabi alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak kebajikannya. "Wa ajwata ma yakunu fi Ramadan." Dan lebih baik lagi, lebih banyak lagi kebajikan-kebajikannya ketika Ramadan. Al-jud meliputi semua amal kebaikan, di antaranya sedekah dan infak. Sedekah dan infak ini merupakan tazkiyatun nufus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah wahai Nabi alaihi salatu wassalam dari harta-harta mereka sedekah yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan hati mereka, dan hendaklah engkau mendoakan selawat kepada mereka, sesungguhnya selawat kamu sangat menenangkan jiwa mereka. Inna salataka sakanul lahum, dimaknakan dengan hadisnya Abu Aufa, orang yang mengambil sedekah, yang mengambil zakat, mendoakan kebaikan untuk orang yang berzakat dan berzakat dengan doa, Allahumma sholli ala fulan wa ala ali fulan. Itu yang bukan dalam riwayat. Intinya yang namanya sedekah, infak, zakat di dalamnya upaya untuk mensucikan jiwa, membersihkan harta. Masya Allah. Tazkiyatun nufus. Belum lagi kalau kita membahas tentang masalah hikmah-hikmah infak dan sedekah. Lebih banyak pada pembahasan muamalah dan sosial yang sangat baik dengan masyarakat. Itu babnya akhlakul karimah. Wa akhlakul karimah dibahas tadi merupakan tazkiyatun nufus. Masya Allah. Bersihkan apa jiwanya ya? Hah, yang lainnya lagi? Hah? Memperbanyak membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini jelas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama Ramadan. Beliau biasa tadarus Quran dengan Malaikat Jibril setiap malam Ramadan. Pada tahun yang terakhir, tahun wafatnya beliau, dua kali beliau menghatamkan Quran dengan Jibril SAW. Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan-bulan Al-Quran. Di samping Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, dan juga dikarenakan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim selama Ramadan. Nah, buku yang saya bacakan tadi, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Zumul, judulnya berkaitan dengan Quran, Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatun nufus. Pensucian dapat mentadaburi Quran, tadabur Quran dan dampaknya pada tazkiyatun nufus. Otomatis ya Pak. Di antara upaya yang paling maksimal untuk bisa mensucikan jiwa adalah dengan tadabburul Quran, dengan mensucikan Al-Qur'anul Karim, dengan membaca Al-Qur'anul Karim untuk bisa mensucikan jiwa-jiwa kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini foto dia ya. Mau tak bacakan semua ini kelamaan ya, Pak. Nih, tazkiyatun nufus dengan tadabburul Qur'an, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu merupakan perintah agama, memiliki pahala yang sangat besar. memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada jiwa seseorang, untuk menghidupkan hati seseorang, untuk memberikan asupan-asupan gizi pada hati seseorang. Iman akan bertambah dengan membaca Al-Quran, tadabur Al-Quran, memahami Al-Quran. Iman akan semakin bertambah ketika mendengarkan Al-Quran dibaca, dilantunkan, apalagi dengan bacaan yang baik dan benar, dengan tajwidnya, apalagi dengan suara yang merdu. Betul-betul memiliki pengaruh yang luar biasa pada hati seseorang. Di antara upaya ya, di antara poin yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan upaya untuk membuat hati semakin suci, semakin bersih, semakin mudah terenyuh, semakin mudah untuk ingat Allah dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim. Terus di antara disebutkan sama Syekh Al-Allamah Muhtar Syanqiti, Syekh Muhammad Muhtar Syanqiti rahimahullah, risalah kecil dengan judul Kaifa Tariqu Qulubuna, bagaimana hati kita bisa lembut. Itu diantara upayanya adalah dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim, dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Di antara ayat yang mungkin disampaikan di Az-Zumar ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Al-Qur'an, kitaban mutasyabihan matani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilhu fama lahu min had. Nama ya Pak, bergetaran hati-hati, bergetaran kulit-kulitnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya ketika membaca Al-Quran. Kemudian hati mereka lembut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawatul Quran. Tidak semata-mata membaca Al-Quran, tapi diiringi dengan tadabbur, penghayatan, menghayati isi Al-Quran, mentadaburinya, memahami maknanya, mengetahui hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, sehingga semakin meresapi apa yang dibaca. Barakallahu fikum. Ini diantara bimbingan selama Ramadan, baca Quran, tazkiyatun nufus. Yang lainnya lagi apa Pak? Di suara ini gimana? Oh iya. Apa? Qiyamul Lail, Masya Allah. Naam, Qiyamul Lail, yang selama Ramadan disebut dengan bahasa, dengan bahasa Tarawih, Masya Allah. Qiyamul Lail juga disebutkan dengan bahasa Tarawih. Barakallahu fikum. Naam, itu juga yang di bimbingan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam selama Ramadan. Bahkan dikasih pahala yang sangat besar dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Belum mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dengan sanad yang sahih Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imamnya sampai selesai, maka dicatat untuk dia qiyamul lail semalam suntuk. Dan juga dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail selama Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa dia sebelumnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Salat ya ikhwan, entah itu salat lima waktu atau yang sunnah, barakallahu fikum, terutama yang lima waktu diiringi dengan yang sunnah, di dalamnya termasuk bab tarawih dan qiyamul lail, itu upaya untuk mensucikan jiwa, mencegah pelakunya dari semua perkara yang mungkar, mencegah pelakunya dari semua perkara yang fahsya, yang kecil. Kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang salat di Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari tindakan-tindakan yang keji dan tindakan-tindakan yang mungkar. Barakallahu fikum. Dalam salat ada keikhlasan. Dalam salat ada khasyiatullah, perasaan takut kepada Allah. Dalam salat ada zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah jiwa akan tenang. Dalam salat ada doa. Dalam salat ada tilawatul Quran. Dalam salat ada al-khudu', ketundukan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan amaliyah-amaliyah yang membuat jiwa semakin suci. Barakallahu fikum. Maka dengan ayat di atas, salat ialah tutahhirun nafsa wal jawarih min al fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat bisa mensucikan jiwa, juga mensucikan anggota badan kita dari tindakan keji dan tindakan mungkar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain dengan sanad yang sahih, ada seorang laki-laki, salah seorang sahabat, melaporkan kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun kana yaqumu min al-lail fa idza qurba as-subh saraq." Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki bangun malam qiyamul lail, tapi ini menjelang subuh maling. Gimana ya Rasulullah? Jadi malam itu bangun, kiamulail. Jadi menjelang subuh nyolong maling. Kan maling kan umumnya kan gitu ya, waktu-waktu dekat sahur segala macamnya, saat-saat orang yang lelap-lelapnya tidur maling. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan, sayanhahu ma taqul, akan mencegah dia apa yang kamu sampaikan tadi. Apa yang disampaikan tadi apa? Orang itu qiyamul lail. Makna riwayat ini kata para ulama, kalau memang betul apa yang kamu sampaikan itu orang qiyamul lail, bangun malam, sholat malam, insyaallah qiyamul lail yang dia lakukan itu nanti akan mencegah dia dari pencurian. Ini hadis digunakan untuk menafsirkan ayat di atas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari kekejian dan kemungkar. Itu nek sholate sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nek sholate kayak gedang rubuh, ya gak ada bahasa tanha anil fahsya'i wal munkar. Oh, gedang rubuh. Barakallahu fikum. Nah, salatnya di atas perkara bid'ah, ya tidak ada tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya is munkar, oh bid'ah. Barakallahu fikum. Maka yang dimaksudkan dengan pembahasan salat di antara yang qiyamul lail yang dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar adalah salat yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah, tazkiyatun nufus dikarenakan membersihkan jiwa dari munkar dan fahsya. Bagaimana ini? Masya Allah, itikaf. Ada apa dengan itikaf? Apa yang dikerjakan selama itikaf? Muhasabah. Kok gitu? Selama berapa hari itikaf itu? 10 hari merenung, muhasabah. Wah, ini kok lama-lama nanti bukan namanya muhasabah itu nanti. Semedi. Apa yang dikerjakan sama itikaf? Apa tujuan inti itikaf? Ya. Yeah. Ya, itikaf itu sendiri sudah mengamalkan sunnah. Tapi tujuan inti adanya itikaf semata-mata taqarrub ila Allah. Tidak ada bahasa yang lebih pas untuknya. Nah, semua taqarrub ilallah, salat taqarrub ilallah, sedekah taqarrub ilallah, taklim taqarrub ilallah, kan gitu ya. Nah, ya. Apa maksudnya itikaf? Dapat Lailatul Qadar. Masyaallah. Gimana caranya supaya dapat Lailatul Qadar? Itikaf. Nah, sebutkan dulu tujuan intinya itu apa? Bahasa yang pas yang mencakup semuanya. Zikir, takarruf, nyari malam qadar. Itu satuan-satuannya. Tujuan intinya, ikhwan. Baik, itikaf adalah salah satu amalan yang dibimbingkan Rasul selama Ramadan. Betul. Karena Rasul itikaf selama Ramadan selama 10 hari yang terakhir. Diamalkan oleh para sahabat dan bahkan diamalkan sepeninggal Rasul oleh istri-istrinya. Bahkan ketika awal-awal pencarian malam qadar, beliau itikaf 20 hari. Disebutkan dalam riwayat yang lain ketika beliau enggak sempat itikaf Ramadan, beliau itikaf ketika Syawal. Jadi gantinya. Perkara yang sangat ma'ruf di kalangan semua itikaf. Taib, supaya kita tahu itikaf itu merupakan upaya tazkiyatun nufus. Itu intinya, di samping mengamalkan sunnah tazkiyatun nufus. Ya gitu ya. Kita masuk amal ibadah tazkiyatun nufus. Cuma yang lebih lagi ya ikhwan, fungsi dan tujuan inti i'tikaf adalah fokus untuk ibadah. Itu betul, takarrub betul. Tapi tambahi lagi, bukan semata-mata takarrub. Betul-betul fokus. Paham ya? Fokus memberikan waktu yang seutuhnya selama 10 hari, 10 malam untuk ibadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan untuk ibadah kepada Allah. Makanya dikatakan i'tikaf. Apa kata-kata asal mana i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri. Apa makna syar'inya? Berdiam diri dalam masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Diam di masjid, enggak ngapa-ngapain. Jadi selama i'tikaf antum enggak mikiri dagangan, wala jualan herbal, wala jualan madu, wala yang lain-lainnya. Fokus ibadah kepada Allah selama i'tikaf. Di situ baru antum bisa merasakan sisi tazkiyatun nufusnya, betul-betul penggemblengan jiwa secara khusus, secara maksimal untuk mensucikan jiwanya dengan tauhidnya, dengan ibadahnya, peningkatan amal solehnya, ketaatan kepada Allahnya, jauh dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, semuanya komplit. Itu semuanya ada pada i'tikaf. Di situ ada sholat, ada puasa, ada sahur, ada buka puasa, ada terawih, ada qiyamul lail, ada baca Al-Quran, segala macamnya. Fokus ibadah kepada Allah, luar biasa. Itu merupakan kegiatan intensif 10 hari untuk tazkiyatun nufus. Masya Allah. Itu pada i'tikaf. Apa nih? Zakat apa? Oh, zakat fitrah. Nama ya kan, zakat fitrah. Yang terkena zakatul mal, dan kebetulan Ramadan dikeluarkan zakatul malnya. Tapi khusus untuk Ramadan ada bimbingan zakat fitrah. Naam. Di antara fungsi zakat fitrah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam sunannya dengan isnad yang hasan. Kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah alaihi salatu wassalam zakat al-fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-sha'im min al-lahwi war-rafath. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Abbas menfardukan zakat fitrah dalam rangka untuk makanan bagi orang-orang miskin dan mensucikan orang yang puasa dari tindakan dosa dan tindakan main-main. tuhrah. Yang namanya zakat fitrah itu merupakan tathir, upaya pensucian orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak baik yang ada padanya. Juga dengan keumuman ayat tadi, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka zakatun lahum. Keumuman zakat itu untuk pensucian jiwa dan pembersihan harta. Masyaallah. Ya, zakat fitrah tazkiyatun nufus. Mana? Hah? Oh iya, belum buka ya. Iya. Tadi terawih dulu, belum buka ya, Wan. Iya, itu apa? Hah? Iya, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW menyebutkan hikmah, hikmah besar terkait dengan ta'jil. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Umat manusia akan senantiasa pada kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Khair di sini luar biasa. Di antara khairnya, di antara kebaikan yang dia raih, tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Juga ta'jul iftar juga dalam rangka untuk menyelisihi ahli kitab. Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk menyegerakan buka puasa dikarenakan al-yahud wa nasara menunda dan mengakhirkan buka puasanya. Maka upaya untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani itu merupakan pembersihan jiwa. Upaya tamasuk dengan tauhid, tamasuk dengan iman itu merupakan tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Apalagi pada saat iftar, di situ ada waktu-waktu makbulnya doa. Ada waktu-waktu makbulnya doa, maka dia gunakan kesempatan selain untuk berbuka puasa, dia juga berdoa kepada Allah dengan apa yang dia minta, dengan penuh penghayatan, dengan penuh perusapan. Doa dan zikir itu merupakan upaya menenangkan jiwa. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah jiwa akan tenang. Jiwa tenang, permohonan dipanjatkan dan harapan dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nufus nih. Apalagi ya, Kwan? Luar biasa, semua tazkiyatun nufus. Kwan ya? Entah ya? Niat, wis. Sahur, sudah. Buka, sudah. Ini peningkatan awal solehnya itu. Peningkatan solat-solatnya ke solat yang fardu, solat yang sunnah. Naam. Di antara faedah ta'jil iftar barakatikum yang juga disebutkan oleh para fuqaha kita ialah ta'jil, satu supaya dia mengamalkan sunnah dalam rangka untuk menyelisih ahli kitab, juga dalam rangka untuk menenangkan jiwa dia setelah dia lelah letih puasa seharian dikasih kenikmatannya, dan yang terpenting adalah supaya dia bisa segera melaksanakan ibadah sholat maghrib jamaatan. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi, baca Quran sudah, infak sodakoh sudah, apalagi Qiyamulail sudah, traweh, iktikaf sudah, dalam rangka untuk mencari malam qadar, zakat fitrah sudah, apa nih? Takziah. Loh, takziah ya setiap ada orang mati ya mesti Ramadan ya akhi. Kok takziah Ramadan, kok tahu-tahu takziah? Iya, artinya semua amal-amal ibadah, semua amal-amal Islam itu ujung-ujungnya tazkiyatun nufus. Betul, enggak salah. Cuman yang dibahas sekarang yang selama Ramadan. Yang selama Ramadan. Mana? Wis. Menahan dia itu ya hal ya puasa tadi itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri. Sudah dari puasa tadi sudah itu sudah merupakan upaya la'alakum tattaqun. Barakallahu fikum. Namanya apa ya, Pak? Itu sudah Syawal. Nah, hikmah daripada siam Ramadan itu sendiri melatih kesabaran, ya, sabar, akhlak yang mulia, tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. melatih diri kita untuk memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, memberi orang makan sahur, memberi orang berbuka puasa, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, kemudian membuat kita disyukur nikmat, barakallahu fikum, merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya, bagaimana letihnya, bagaimana susah payahnya saudara kita yang fuqara wal masakin setiap hari puasa dengan akan tidak memiliki apa-apa yang dia makan. Kamu cuma disuruh puasa, itu pun ada sahurnya, ada bukanya, jelas buka, jelas sahurnya. Merasakan betapa kepedihan mereka, syukur nikmat, alhamdulillah bisa makan, bisa minum. Barakallahu fikum. Kemudian pelatihan muhasabatun nafs, mengasah iman, mengasah takwa, mengasah semua segala macamnya. Hikmah-hikmah Ramadan itu semuanya ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Baik terkait dengan akhlak pribadi kejiwaan kita, terkait dengan akhlak kepada orang lain, terkait dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkait dengan bab-bab yang lainnya. La'allakum tattaqun, itu pada siang Ramadan. Maka ya ikhwana fillah azakumullah, hendaklah kita menyambut Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan prinsip tazkiyatun nufus, apa yang telah disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya ganjaran siam yang Allah janjikan kepada mereka, la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar Ramadan dalam keadaan takwa yang tinggi, suci jiwa kita, bersih hati kita, dan yang kedua menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting pula adalah terhapusnya dosa-dosa kita. Rasul mengatakan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya. Ada takwa, ada iman, ada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan buah dari para siamnya kita. Maka mari kita sambut siam Ramadan, kita sambut puasa Ramadan di setiap tahunnya dengan pensucian jiwa. Dan pensucian jiwa dimulai ketika jauh-jauh hari. Lebih ditingkatkan lagi ketika masuk Ramadan. Prinsipnya Rasul disebutkan oleh Ibn Abbas tadi, hadis yang saya bacakan di atas, karena Nabi SAW ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu orang yang paling banyak amal kebajikannya, dan lebih banyak lagi kebajikannya ketika Ramadan. Sehingga yang namanya tazkiyatun nufus, dari mulai awal, setiap hari, setiap saat, setiap pekan, setiap bulan, terus kita upayakan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Barakallahu fikum. Lebih ditingkatkan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Maka tema kita mensucikan jiwa menyambut bulan suci dan mulia. Allahu taala alam bisawab. Ini yang mungkin saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Tadi disebutkan sampai setengah 12 gitu ya. Persis lewat 1 menit. Kita sekarang dulu untuk salat zuhur. Setelah itu sekarang dulu untuk salat zuhur. Pada zuhur langsung diteruskan pada kesempatan pada zuhur nanti akan saya bawakan insyaallah faedah tazkiyatun nufus insyaallah taala. Naktafilahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.